dan dibersihkan dari segala noda syirik, mempersekutukan Allah dalam segala bentuk ibadah kepadanya. Masyaallah taufik, insyaallah akan kita lanjutkan setelah kita salat zuhur. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammad, alhamdulillah.